dipetok wae. Didekep dhewe, digegem dhewe. Sugih ning tanggane roh rasane babar pisan saking medite. Nganti entute diwadahi botol. Aja nganti mambu tanggane. Entelek wis metu digoreng meneh. Malah petal. Maneh pengertian sing nomor kali. Lah. Iki lho lengene kedawan. Apa yo yo. Pengertian yo yo. Petuk iku petal, petal iku petuk, rungokne. Petuk berarti petal, petal berarti petuk. Sampeyan saiki rak petuk bojo, petuk anak, petuk putu, petuk sedulur. Tapi sampeyan petal karo wong tuwa sing wis no alam barzah. Sampeyan petal karo mbah-mbah sing wis no alam barzah. Nggih napa nggih? Lah, sedelok engkas lek sampeyan mati. Sampeyan petal karo bojo, petal karo anak, petal karo putu, petal karo sedulur. Tapi sampeyan petuk wong tuwa ten alam barzah. Petuk mbah-mbah sampeyan ning alam barzah. Sampeyan lak gadah mbah sing penten alam barzah, nggih? Masuk sampeyan ora pengin petuk mbahe ten alam barzah mriko. Iki putu model apa iki? Putu kok ora kangen mbahe iki. Bapak Ibu para sederek ingkang kula hormati, Gusti Allah ndamel uripe menungso niki di model enten-entenan. Enten-entenan niku ya enten-entenan. Wong bubak ngertos enten-entenan. Iki nek cara nggen kula Bojonegoro mriko saling menunggu. Lih, menungso iki uripe enten-entenan. Kula mau ten Bojonegoro. Dinteni wong Besuki. Makane wau kula ten Besuki mriko. Lah pas kula ten Besuki, kan kula dinteni wong bubak. Makane kula mriki. Lah ning sing ngenteni aku ra wong bubak tok. Iki aku wis dinteni wong Malang. Makane matur ngeten kula mboten wangsul Bojonegoro, langsung ten Malang. Ngono lho. Enten-tenan kok wong kuwi. Sampean biyen tau urip ten kandungan sing digembol ibu niku. Ten mriko ya kerasan wisan. Betah, nyaman, ya ora pengen metu. Dadi umpama uripe kono kandungan sak teruse, sakjane ora masalah. Emang masalah buat lu? Wis kerasan kok ning kono. Betah, nyaman, penak, ora pengen metu, umpama uripno kandungan sak teruse ora apa-apa. Tapi keluarga sampean sing ning donya padha ngenteni kapan sampean dipindah teko kandungan ning donya. Nyapa keluarga sing nang donya kok do ngenteni? Mergo ngene. No kandungan ki wis penak, tapi sak penak-penake no kandungan, sik luwe penak ning donya. Keluarga sampean sing ning donya ngerti, wong wis pengalaman tau urip ning kandungan. Dibuktekne ning kandungan niku ijen, dhewean mboten nenten rencange. Ora duwe bola. Ya peteng ora ana listrik. Arep bal-balan ya ora nek lapangan. Arep sepedaan ora nek nggone. Neng panganane yo ming kuwi-kuwi wae no kandungan niku. Panganane nggih ming getih het. Makanya wanita kalau hamil bahasa Inggrisnya the meteng. Niku rata-rata mboten menstruasi, mboten ngedalaken getih het. Mergo getih hete dadi konsumsine janin. Dadi ten kandungan niku panganane ana apa-apa esuk awan sore bengi yo ming getih het kuwi. Nek esuk panganane het anget. Engko nek awan-awan head adem guyumu kok kaya ora ngandel model. Lho. Niku pancene disetel otomatis sampai Gusti Allah. Darah head niku kapan wayah isuk hawane wadem, ndekne anget. Kapan awan-awan hawane panas, ndekne adem. Iku setelan otomatis. Ya tunggale susumu kuwi to, Bu. Kuwi duduh susu. Air susu keliru nganti. Kok susumu nggih air susumu kuwi ya disetel otomatis sampai Gusti Allah. Saman ra usah melu-melu nyetel Pak, malah ra dunung kok. Kuwi wis disetel sampai Gusti Allah. Kapan hawa wadem ya isu-isu ngono wadem. Air susu kuwi anget. Kapan hawa panas awan-awan, air susu kuwi adem. Sampeyan sing duwe mosok ra ngerti to, Bu? Lho aku ngerti ngene iki soalnya wis tau jajal.

Ya kok ana selerekane, kok ana ngomong diselerek srek ngono ra penak. Wangel bu, al-lisan kalbun akurun fasjunhu. Lisan iki asu galak, penjarakno, sengkeren. Awas bahaya. Cangkeme ciyut iki sing teko tak delok cangkeme ya ora ana sing 20 meter ambane. Tapi luwih bahaya timbang segara sing ngombo. Hati-hati. Mula Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu saking hati-hatine leh ngomong, kuatir keliru ngomong, ten pundi-pundi ngemut watu cilik. Jadi lek arep ngomong ben ana proses, ora ceplas-ceplos. Jadi arep ngomong watu dilepeh, nembe ngomong. Mantun ngomong sing penting dimut melih. Sampeyan iso tiru kok Pak, monggo praktek golek krikil umbah sing resik. Terus ten pundi-pundi sampeyan mut ben ora kakean ngomong. Wis ngemut krikil kok sik kakean ngomong, yo ganti boto. Tahu zalim yang wong rasani wong urung resik ngapurai kedisian mati. Duwe utang durung disauri kedisian mati. Iki mati ya. Roh metu tekan donya. Mlebu ning alam barzah. Dugi alam barzah mboten. Dugi mesti dugi mriko. Keluarga siap-siap nyambut ten mriko. Tapi dereng ngantos saged panggih keluarga. Wis diculik karo Densus 88. Ana kono ya ana. Lebokne penjara bleng. Ora diculke, ora ditokne, ngenteni persidangan. Padahal persidangan niku wontene ten akhirat. Ten alam kubur mboten enten persidangan. Aku krungu-krungu kabar kok ngono. Berarti rak dipenjara terus? Nggih. Selama enggak ana sing bebasne. Apa ana sing iso bebasne? Ana. Sapa? Di antarane anak. Mulane duwe anak apike penting. Uang randi anak niku susah gini apa nggih? Diterus nih mboten niki. Orang duwe anak, randuwe anak niku susah gini apa nggih? Najan sugih randuwe anak, nelongso bingung. Saking bingunge kadang nganti alate diperiksa-periksane. Eh mbok menawa madhepe kurang pancer apa? Kurang jebobok apa kurang atos apa kurang apa? Kurang lincip. Anak kuwi nek apik, wong tua mati, mikir ibune mati ngono ku mikir. Eh, ibuku mbiyen sing urip iki gelegegeran karo tangga. Tanggane diparani, "Bule, apa le? Buke mbiyen sing urip niku lak gelegegeran ambek sampean. Iya, pancen ibumu cangkeme rusak." Wong sak desa tau dicelathu kabeh. Eh, salah ibuke sampean sepura ya, bule ya. Iya, nak rapopo wis tak ngapura. Lha ngene iki umpama ibune dipenjara ning alam barzah gara-gara kuwi, langsung dibebasne tanpa persidangan. Alhamdulillah. Lho pentinge duwe anak apik. Bapake mati anane apik mikir, bapakku mbiyen sing urip tau kerja sama nyambut gawe karo Pak D. Engko bapak nang duwe utang Pak D urung lunas, urung disaur kedisian mati. Pak D-ne didolani. Assalamualaikum Pak D. Waalaikumsalam. Apa le? Ana gawene to? Nggih, kula badhe matur. Ana apa? Bapak niku sian tasik gesang kan nyambut damel kalian jenengan to, Pak De? Iya, ya suwe ana selawe taunan. Kula kok kepikiran to, Pak De. Ana apa? Kula kuwatir bapak enggak ada hutang jenengan dereng bayar kedisian mati. Pancene iya, bapakmu duwe hutang aku, Le. Jenengan kok mendel to, Pak De? Kok mboten sanjang kula? Awakmu sih cilik, ngono tak omongin yang orang percaya. Napa utangnya bapak ni kun jenengan ikhlas ni to Pak De? Ya ora. Ya saya tak arep arep. Lah pinten Pak De utangnya bapak? Ya 20 juta le. Iki catetane ono kok le tak tulis. Nggih mumpun Pak De, utangnya bapak kula sing tanggung jawab. Kula sing nyaur Pak De. Ning ngapunten Pak De kula mboten saged cash nggih kula cicil. Ora apa-apa le sak isomu. Wis ana kesepakatan ngono kuwi lho Bapak Ibu. Umpama wong tuane dipenjara ning alam barzah gara-gara utang kuwi, langsung dibebasne tanpa persidangan. Alhamdulillah. Mulane duwe anak apik pau penting. Pau penting. Apa iya? Karepe piye wong-wong ora ono. Ngaji kok ora entuk uwes. Kurang yang ngundang meneh to. Apa iya anak sing sik urip nyang donya iso ngrubah nasibe wong tua sing ten alam barzah? Nggih, saged. Apa iya donga iku iso tekan nggone wong sing wis nang alam barzah? Nggih, jelas. Lah kae kok anek wong sing ngomong jarene